Lebih indah lagi apabila saya panggilkan salah satu artis idolanya Indonesia. Ratu Oplosan juga Ratu Setrumnya Indonesia. Wiwi Sagita New Palapa. Jangan lupa. Sudah.